Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang keempat dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan haramnya sifat al-baghi melampaui batas. Dan pada hadis yang keempat ini disebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-baghu, dosa melampaui batas, tindakan kezaliman itu termasuk dari salah satu dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan iqabnya, menyegerakan azabnya bagi pelakunya ketika di dunia kelak, yang mana secara asal semua dosa atau setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan Allah akhirkan azabnya. Allah akan menundanya sampai pada hari kiamat kelak. Akan tapi ada tiga dosa di sana yang Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azabnya bagi pelakunya sebelum dia meninggal dunia, yaitu dosa al-baghi melampaui batas, kemudian uququl walidain dan qati'atur rahim berduharka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah memutus tali silaturahmi. Dan telah kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala tentang dosa al-baghi. Sekarang kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala dari dosa yang berikutnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala ats-tsalits tahrimu uquqil walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kam min nashin karimin fil kitabil aziz wa sunnatil mutahharah qad warada dalilan ala tahrimi uquqil walidain. Hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut yang ketiga adalah tentang tahrimu uquqil walidain, haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wa kam min nasin karim, dan betapa banyak dalil ayat yang mulia yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan juga dalil yang mulia dari hadis-hadis yang suci dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan atas haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nah, sehingga di situ menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut, karena sebaliknya perintah yang sangat, anjuran yang sangat di dalam agama Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi setiap hamba untuk dia berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga kebalikan dari sifat bir adalah al-uquq, itu sangat-sangat diharamkan, bahkan dimasukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk salah satu dosa yang akan Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya ketika di dunia sebelum dia meninggal dunia, sebelum nanti di hari kiamat juga dia pasti akan mendapatkan azab yang lebih pedih. Qala wa min dzalika, diantara dalil-dalil tentang hal tersebut adalah qaulullah taala wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Firman Allah taala, wa wasaina, dan telah kami wasiatkan al-insan kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Qala fa wasiyatullahi bil ihsan ilal walidaini nahyun an uquqihima. Maka wasiat Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, orang tua adalah ayah kandung dan ibu kandung. 6. Maka di dalam wasiat tersebut itu juga mengandung nahyun an uquqihima, mengandung larangan untuk atau dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ketika birrul walidain al ihsan ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu diperintahkan, maka otomatis juga lawan dari bir adalah al-uquq, berbuat durhaka kepada orang tua itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala wa qauluhu ta'ala fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, fala taqul lahumā uff, janganlah sekali-kali engkau mengucapkan kepada keduanya kata uff atau bahasa kita ah. 6. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan-ucapan yang mulia. Bertutur, katalah engkau dengan keduanya dengan sopan dan santun. Jangan sekali-kali membentak keduanya. 6. Dan jangan juga engkau mengucapkan kata uff atau ah kepada kedua orang tua, yang menunjukkan ucapan tidak senang, ucapan tidak suka kepada kedua orang tua, baik ketika diajak bicara atau ketika diperintahkan kepada perkara-perkara yang baik. 6. Adana al-qaul, ucapan yang paling ringan pun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ucapan yang di atasnya yang kasar dan tidak sopan itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan durhaka, perbuatan al-uquq yang berupa ucapan maupun perbuatan itu masuk di dalam 6 larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala wal ayatu sharihatun fin nahyi 'anil uquq qalilihi wa katsirihi qawlihi wa fi'lihi. Maka ayat yang mulia ini sharihah, sangat jelas menunjukkan di dalam larangan dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua, baik itu sedikit maupun banyak. 6. Dilarang sering atau sedikit, 6. kecil atau besar bentuk perbuatan durhaka itu, betapapun jumlahnya, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kedua orang tua bersedih atau bahkan sampai kedua orang tua dalam keadaan marah, maka ini betul-betul masuk di dalam al-uquq yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat ini menunjukkan tentang jelasnya larangan berbuat durhaka kepada orang tua, qaulihi wa fi'lihi, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Tidak boleh menyakiti ayahnya, tidak boleh dia menyakiti ibunya, baik dengan ucapannya, dengan kata-katanya yang mungkin itu kurang sopan atau tidak enak didengar, atau dengan perbuatannya. 6. Maka seorang anak harus betul-betul menjaga adab yang mulia ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia betul-betul menjaganya. Qala wa an Abi Bakrah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di antaranya pula adalah yang bersumber dari Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Salasan. Nabi SAW pernah mengucapkan perkataan ini sebanyak 3 kali. Maukah aku tunjukkan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar, perbuatan dosa yang paling besar, yang paling tinggi tingkatannya. Qalu, maka ketika itu mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjawab, bala ya Rasulullah, Iya ya Rasulullah, dosa apa itu? Mereka ingin mengetahuinya bukanlah dalam rangka agar bisa mengerjakannya. Tidak, akan tapi mereka mengetahuinya. Ingin mengetahuinya adalah supaya mereka bisa betul-betul menjauhi dosa tersebut, bisa menjaga diri-diri mereka supaya tidak terjatuh di dalam dosa yang paling besar tersebut. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan ibadah itu banyak macamnya. Baik dia melakukan ibadah berupa sujud menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa patung, jin, atau makhluk-makhluk yang tidak berhak untuk disembah, atau dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, intinya dia mensukutukan semua bentuk peribadahan yang mana sebetulnya itu hanya layak diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan, maka ini adalah dosa yang paling besar. Qala wa uququl walidain, demikian juga dosa yang paling besar adalah bentuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada seorang ayah, durhaka kepada seorang ibu yang dilakukan oleh seorang anak, maka ini juga termasuk akbarul kabair. Wa jalasa wa kana muttaqian, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda tersebut dalam keadaan duduk dan beliau dalam keadaan bersandar. Faqala, dan beliau mengatakan kemudian, ala wa qauluz zur, hati-hatilah kalian dari ucapan dusta. Qala, kata Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala yang beliau meriwayatkan hadis ini, fama zala yukarriruha, Nabi alaihi salatu wasalam terus mengulangi sabda beliau yang terakhir ini, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, hati-hatilah kalian dari ucapan dusta, atau hati-hatilah kalian dari persaksian dusta. Beliau mengulangi ucapan tersebut, hatta qulna laitahu sakat, sampai kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyudahinya. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menekankan dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang berakhir tadi. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kemudian qala, fa hadhihi an-nusus wa ma fi ma'naha tadullu dalalatan sharihatan ala tahrimil uquqi lil walidain. Maka dalil-dalil ini, baik yang tadi berasal dari Al-Qur'an Al-Karim maupun yang berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang semakna dengan keduanya, ini semua menunjukkan dengan penunjukan yang jelas tentang haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, adalah perkara yang sangat maklum di dalam agama Islam tentang keharaman berbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa fi dhimnihi wujubul birri bil walidain kama waradatin nusus fi tahrimil uquq. Maka di dalam kandungannya, kandungan dari pengharaman berbuat durhaka kepada kedua orang tua adalah wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika durhaka itu adalah perkara yang haram, perkara yang tidak boleh dilakukan, maka kebalikannya birrul walidain, berbuat baik, berbuat berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib harus dilakukan oleh setiap anak kepada kedua orang tuanya, ayahnya maupun ibunya. Wa kama waradatin nusus fi tahrimil uquq, waradat nususun sharihatun fil birri bihima. Maka sebagaimana terdapat dalil-dalil yang menjelaskan haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, maka di sana juga terdapat dalil-dalil yang sharih, dalil-dalil yang jelas yang menjelaskan tentang wajibnya berbuat baik kepada keduanya. Dalil Al-Quran dan Sunnah sangat banyak menjelaskan yang mengharamkan berbuat durhaka, dan juga dalil dari Al-Quran dan Sunnah banyak yang menjelaskan tentang wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini beliau Asy-Syarih rahimahullah ta'ala menyebutkan dari jenis keduanya. Qala minha qawluhu ta'ala wa wassaynal insana biwalidayh hamalatsu ummuhu wahnan ala wahn. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan, untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana hamalatsu ummuh, yang mana keadaan sebelumnya ibunya telah mengandung dirinya, wahnan, dalam keadaan susah payah, ala wahnin, di atas kesusahan, dalam kepayahan, di atas kepayahan, kesusahan di atas kesusahan selama 9 bulan lamanya seorang ibu mengandung, nam, dan selama itu pula dia bersabar dan merawat anaknya yang ada di dalam kandungan, dan setelah itu dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya ke dunia. Maka karena hak yang besar dari seorang ibu dan kedua orang tua kepada anaknya, maka hal tersebut betul-betul ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan di dalam banyak ayatnya. Wa qaluhu ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa qul, dan katakanlah, ay berdoalah engkau untuk kebaikan kedua orang tuamu. Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah merawatku ketika aku dalam ketika aku masih kecil. Naam, bahkan ketika berdoa pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang hamba untuk dia terus dan terus mengingat kedua orang tuanya, menyertakan kebaikan di dalam doa-doanya yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya, dan juga supaya dia memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya yang sebelumnya nam telah merawat dirinya ketika dia masih dalam keadaan kecil. Ini tentu hak yang sangat besar, nam yang harus dilakukan oleh seorang anak dan kewajiban yang harus terus-menerus diingat oleh setiap hamba kepada kedua orang tuanya. Qala wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku, ay bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba, dan juga jangan lupa engkau bersyukur wali walidayk, kepada kedua orang tuamu yang telah melahirkanmu, yang telah merawatmu, mendidikmu dari semenjak kecil sampai engkau dewasa. Naam, karena bentuk rasa syukur kepada manusia itu adalah dengan berbuat baik kepadanya. Ilayyal masir, dan sesungguhnya engkau akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, naam, menggandengkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tuanya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, naam, untuk dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Qala wa ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga apa yang telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang laki-laki yang dia datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bi husni sahabati, wa Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dariku? Qala ummuk. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, adalah ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuk. Kemudian Nabi SAW menjawab, kemudian ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW masih menjawab dengan jawaban yang sama pada jawaban yang ketiga, yaitu thumma ummuk, kemudian ibumu lagi. Tiga kali dijawab oleh Nabi SAW, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik darimu, dari dirimu adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka baru yang keempat, Nabi menjawab, qala thumma abuk, baru kemudian setelah itu ayahmu. Ini juga menunjukkan tentang sangat besarnya hak seorang ibu yang harus ditunaikan oleh seorang anak untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Qala wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan juga dalil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-shalatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salat tepat pada waktunya. Tidak mengundur-undur salat, nah, tidak mengakhirkan waktu salat, bahkan sampai keluar waktunya, maka ini amalan yang dibenci. Yang paling dicintai adalah untuk seorang hamba salat tepat pada waktunya. Qala thumma ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Kemudian yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Yang menceritakan kepadaku itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya aku meminta tambahan kepada beliau, maka sungguh beliau akan menambahkannya untukku. Qala wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari hadis Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ujahid, apakah aku boleh berjihad ya Rasulullah? Laki-laki ini minta izin, bolehkah aku pergi berperang di jalan Allah Ta'ala? Qala laka abawan. Nabi SAW sebelum mengizinkan beliau bertanya terlebih dahulu, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am. Maka dijawab oleh laki-laki tadi, iya, aku masih punya kedua orang tua. Qala fafihima fajahid. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada laki-laki tadi, maka kepada kedua orang tua mulah engkau hendaknya berjihad. Hai, bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Engkau harus bersungguh-sungguh untuk meraih keridhaan keduanya. Naam, sebelum engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak yang lebih besar yang hendaknya engkau tunaikan. Karena sebagaimana hadis yang sebelumnya, naam, birrul walidain menempati urutan yang kedua sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanih an Abi Darda radhiyallahu an. Dan juga apa yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, inna rajulan atahu faqala innali imra'atun wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Sungguhnya ketika itu ada seorang laki-laki yang mendatangi sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Faqala, maka dia bertanya, meminta fatwa kepada Abu Darda, meminta jawaban tentang muskilah yang sedang dia hadapi. Sesungguhnya aku memiliki seorang istri dan sesungguhnya ibuku ta'muruni bitalaqiha, memerintahkan kepadaku untuk mentalaknya, mentalak istriku. Bagaimana pendapatmu, pendapat engkau wahai sahabat Abu Darda? Faqala Abu Darda radhiyallahu an, maka sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab dengan sebuah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah pintu surga yang bagian tengah, awsat bagian tengah. Fa in syi'ta fa'di dzalikal bab aw ihfadhu, maka apabila engkau ingin, sia-siakanlah pintu tersebut, aw ihfadhu, atau engkau bisa menjaganya. Jaga pintu surga yang tengah tersebut, yaitu dengan engkau mentaati kedua orang tuamu, atau engkau bisa menyia-nyiakan dari itu dengan bentuk engkau tidak mau taat kepada kedua orang tuamu atau tidak mau berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, di dalam hadis ini beliau tidak menjawab secara sahih sharih dari muskilah yang ditanyakan laki-laki tadi, akan tapi beliau membawakan hadis tersebut sebagai pegangan dia, nah, di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedua orang tuanya. Wa rubbama qala Sufyan inna ummi wa rubbama qala abi, dan terkadang Sufyan yang meriwayatkan riwayat hadis ini menyebutkan sesungguhnya ibuku, dan terkadang di riwayat lain yang lain disebutkan sesungguhnya ayahku. Wa hadza haditsun hasanun sahih, dan ini adalah hadis yang hasan sahih. Qala wa fi hadhihi an-nusus min al-kitabi wa sunnah dalilun sharihun ala tahrimi uquqil walidain biqaulin aw fi'lin, maka di dalam nas-nas yang ada ini, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, terdapat dalil yang jelas tentang haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, baik dengan ucapan maupun perbuatan, dan menunjukkan juga sebaliknya tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Wa idza kana al-amru kadzalika fa'alaika ayyuhal muslimun bil iltizami bima dallat 'alaihi hadhihi an-nusus min tahrimil uquq wal amri bil birri bil qawli wal fi'li, maka apabila keadaannya demikian, na'am fa'alaikum, maka wajib bagi kalian semua wahai kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan apa yang telah ditunjukkan dalil-dalil ini dari haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan perintah tentang wajibnya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, ini tentang faedah hadis yang ketiga. Adapun yang terakhir, yang keempat, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada undangan. Alafu minkum, kepada seluruh warga Karang Makmur, hafizakumullah, khususnya para petani atau pekebun atau peternak, kami mengundang antum semua untuk bermusyawarah pembentukan kelompok tani, yang mana waktunya insyaallah nanti malam akan diadakan, nanti malam ba'dal isya setelah sholat isya langsung, yang mana tempatnya adalah bertempat di dalam masjid. Di masjid ini, atas perhatiannya dan partisipasinya, kami ucapkan jazakumullahu khairan, tertanda Abu Syafiq. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.